بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Sudah kurang lebihnya 35 pembahasan berkaitan dengan dua makna kalimat syahadat tentang Allah dan tentang Rasulullah itu. Orang Islam itu hidup ya berdasarkan dua kalimat syahadat itu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti kalau sudah dipundut sama Allah, sudah wafat, itu juga akan dipertanggungjawabkan pelaksanaan dari dua kalimat syahadat yang sudah kurang lebih 35 kali dibahas dalam kajian di Masjid Baitul Hakam ini. Sekarang bahas yang enteng-entengan, gampang. Apa kok enteng-entengan dan gampang itu? Mengenai al-asma'ul husna. Apa maksudnya? Pertama, dikaitan dengan asma'ul husna itu judulnya Man jahada syai'an minal asma'i wassifat. Orang yang ingkar terhadap asma' dan sifatnya Allah. Maksudnya ingkar itu apa? Ada dua pengertian yang dimaksudkan dengan ingkar. Yang satu adalah ingkar takdzib, dan yang kedua adalah ingkar takwil. Menurut kitab ini, ingkar takdzib itu apa? Ingkar bahwa orang itu tidak percaya, mengingkari bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat. Oh, kalau begitu nama Allah itu punya nama, Pak? Iya. Bukan sama dengan manusia. Ah, itu yang tidak boleh ngomong gitu itu. Wong diterangkan di Quran, di hadis kok. Ya, kalau begitu Allah juga punya sifat. Betul. Itu yang pertama, diingkari itu maksudnya, enggak boleh. Nanti sampai pembahasannya itu kemudian Asmaul Husna itu dipakai apa? Nah, penting itu ya. Yang kedua maknanya jahada tadi, ingkar takwil. Nah, ini yang berbeda pendapat para ulama itu, tapi enggak apa-apa disampaikan. Ingkar takwil maksudnya bagaimana? Di Quran itu ada penyebutan-penyebutan tentang Allah, tentang zat Allah, tapi penyebutannya seperti penyebutan miliknya manusia. Nah, di situ. Contohnya apa? Kursi, Allah punya kursi. Contohnya lain apa? Tangan kanan, Allah punya tangan kanan. Wassamawatu matwiyatun biyaminihi. Yamin itu maknanya tangan kanan. Langit itu digulung dengan tangan kanannya. Contoh yang lain, Allah itu melempar setan pakai bintang. Contoh yang lain, Allah itu disebutkan wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Rabbmu. Loh, Allah punya wajah. Yang tidak boleh itu, loh kan seperti manusia. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi saya tidak bahas itu sekarang. Oh, kalau begitu setiap pemberitaan yang ada di Quran, dari Quran dan hadis tentang Allah, kita wajib imani. Jawabannya, ya. Orang beriman kepada kitabnya Allah itu maknanya begitu. Nah, sekarang pembahasan mengenai Asmaul Husna. Pertama, Asma itu adalah asma Allah a'lamun wa awsafun, antara nama, sifat dan perbuatan Allah itu sama, a'lam, awsaf, wa a'mal. Saya ulangi, nama, sifat dan perbuatan Allah itu apa? Sama. Bikhilafi asma'ina, beda dengan nama manusia, Pak. Ya. Fal insan yusamma ibnuhu Muhammadan aw Aliyan, ya, duna ayyal hata makna apa namanya? As-sifah. Contoh, beda dengan namanya manusia. Ini saya enggak tahu satu-satu namanya siapa itu. Tapi saya membaca di kitab aja. Ada orang diberi nama Ali. Itu maksud orang tuanya supaya luhur, derajatnya tinggi. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang diberi nama Ali itu orang itu akhlaknya luhur, derajatnya luhur? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Weh, jangan pakai Ali misalkan, soleh. Maksud orang tuanya baik supaya anaknya jadi putra-putri yang apa? Soleh dan soliha. Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, anak saya juga digitukan sama Allah jadi yang soleh. Tapi maksudnya kitab ini, apakah setiap orang yang diberi nama soleh pasti akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, muamalatnya pasti soleh? Belum tentu. Itu loh. Tapi kalau Allah sama. Lah kalau Allah nama, sifat dan perbuatan itu sama, ya. Oh, kalau begitu perbuatan Allah itu semuanya baik semuanya, Pak. Lah kalau namanya baik, sifatnya baik, Asmaul Husna sifatnya baik, ya perbuatannya Allah itu baik. Berarti kalau begitu perbuatannya Allah itu tidak ada yang salah. Ya enggak ada, Mas. Enggak ada yang salah. Cuma dirasakan oleh manusia enggak enak. Nah, saya beri contoh. Tapi ini bermaksud bukan menyampaikan berita atau bukan bermaksud mengolok-olok, ya. Menyampaikan aja. Mudah-mudahan yang wafat kalau yang muslim Allah memberikan rahmatnya dan mengampuni segala dosanya. Sahabat-sahabat kita yang nonton sepak bola kemarin meninggal. Jumlahnya saya enggak perlu sebutkan, pokoknya banyak lah. Itu yang menurut iman kita yang mewafatkan siapa? Walaupun ada sebabnya macam-macam bisa dicari. Iman, saya bilang menurut iman yang mewafatkan Allah. Benar enggak, Pak? Jawabannya benar. Nah, ini kebanyakan minumnya ini. Ya. Enggak mungkin diminum semuanya di sini. Yes. Kalau nama Allah, sifat Allah dan perbuatan sama, yang mewafatkan Allah, berarti tidak ada yang salah dalam iman loh, ya. Udah ada, Pak Ustaz. Tapi enak enggak dirasakan oleh keluarganya? Ya enggak enak, siapa bilang enak? Cuman tidak boleh suudon, berprasangka jelek sama Allah, gitu loh maksudnya. Mengapa? Kalau orang boleh suudon, berarti ada perbuatan Allah yang enggak baik. Kalau ada perbuatan Allah yang tidak baik, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak baik. Padahal namanya Allah tadi apa? Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Nah, ini pembahasan mengenai Al-Asmaul Husna yang pertama itu begitu, ya. Dua, Asma'ullah mutaradifah wa mutabayyinah. Mutaradifah ikhtalafa lafzuhu wa tafaqa maknahu. Mutabayyinah ikhtalafa lafzuhu wa maknahu. Ya, nama Allah itu, Mas, lafalnya berbeda-beda, bacaannya juga berbeda-beda, tapi maknanya tetap Allah. Nanti tak terangkan itu, ya. Ayo, Pak, yang setiap hari panjenengan baca dan panjenengan sebut asma Allah itu yang mana? Yang apa? Pasti itu disebut tiap hari, lebih dari 40 kali mungkin. Apa itu? Nggih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terusnya Ar-Rahmanir Rahim. Wah itu sudah. Pendino disebut Rahman sama Rahim sama Al-Aziz sama Al-Jabbar sama Al-Qawiyu ikhtalafa dhuhu wa tafaqa maknahu. Lafalnya beda-beda mas. Loh Tuhanmu kok banyak? Loh enggak. Itu namanya Allah. Dan nama Allah itu ada gandeng di sifatnya Allah, gandeng juga di perbuatannya Allah. Makanya nanti ya, panjenengan dan saya setiap hari itu masih bisa makan, bisa minum. Itu mestinya meyakini, oh ini rezeki dari Allah. Walaupun zahirnya yang bekerja, yang mencari maisyah, cari kehidupan itu kita. Tapi harus diyakini dari Allah dulu. Baik, saya balani tadi. Ittafaqa lafdhuhu, ikhtalafa lafdhuhu, wattafaqa maknahu. Maknanya satu, tapi lafalnya bisa macam-macam. Contoh ya, nanti saya beri contoh ya. Ya. Panjenengan pernah membaca di Quran fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Yang saya ambil yang bagian awal. Fatawakkal 'alal hayyi. Hayyi. Hayyi itu apa maksudnya? Allah yang maha memberi hidup. Tapi bahasanya masyarakat kan tawakal kepada Allah, kan gitu kan? Ada enggak orang bilang tawakal kepada Al-Hayyu? Ada enggak omongannya di masyarakat itu loh, kan enggak ada toh? Padahal di Quran ada. Loh, sampai itu loh disuruh tawakal kepada Allah atau kepada Al-Hayyu? Padha ae, Mas. Loh, berarti itu dua toh? Loh, enggak. Al-Hayyu itu sifat Allah yang menempel di Allah. Lafalnya bisa beda-beda, tapi hakikatnya sama. Nanti ada contohnya itu ya, Dek. Ya. Adik-adik, kalau ada bawa HP, lalu di dalam HP itu ada Qur'annya, nanti bisa dibuka ya, disiapkan aja dulu. Yaitu surat 13 ayat 30. Surat Ar-Ra'd. Nanti sebentar lagi ya. Ya. Tadi saya sudah menyebut dua karakteristik karakteristik daripada Asmaul Husna tadi. Yang ketiga, ini mungkin belum banyak dimengerti di masyarakat, tapi mudah-mudahan saya menyampaikan tidak salah. Asmaullah itu adalah laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Coba tak cek dulu, tak cek sebelum surat Ar-Ra'd. Menurut yang di masyarakat yang paling populer Asmaul Husna itu jumlahnya berapa, Pak? Bisa main ngomong aja, wong ini pengajian kok. Bukan pengajian, wong ngomong-ngomong. Berapa, Pak? 99. Tapi kata kitab ini laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Berarti tidak? Tidak berapa? Tidak 99. Loh kok bisa, Pak Ustaz? Satu alasannya. Panjenengan cari di Asmaul Husna yang 99 itu. Ada enggak lafal Al-Jamil? Ada? Ada? Enggak ada. Tapi di hadis ada enggak? Ada. Berarti berapa? 100. Banyak yang tidak jawab karena enggak hafal. Ya. Maka di kitab ini laisat maksurah bi adadin muayyanin. Itu satu ya. Dua. Loh, Pak Ustaz, itu kan ada hadisnya yang 99. Memang inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Loh itu kan berarti 99. Nanti dulu. Saya ulangi pakai bahasa Arab lalu bahasa Indonesianya saya terjemahkan bebas. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Itu sama dengan orang ngomong gini, Mas, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang tadi yang ngomong gitu punya berapa? Halo? Loh, saya ini serius, Pak. Ojo ngantuk, Pak. Yang 5 tadi yang apa? Iya. Yang tidak saya sebutkan. Enggak tahu kan? Saya ulangi pakai bahasa Indonesia tentang Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama, siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Matan dari hadis itu sama dengan orang ngomong gini, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang tadi punya berapa? Yang 5 tadi yang diapakan? Yang tidak saya siapkan untuk kurban? Saya sebut enggak? Enggak. Allah tadi menurut hadis ini punya berapa? 99. Yang disuruh apakan? Memelihara. Karena ada kombinasi dari hadis yang lain, Nabi pernah berdoa. Apa doanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? As'aluka bikulli ismin huwa lakasamaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ya Allah, aku memohon dengan menyebut namamu yang kau tulis dalam kitabmu, berarti sebutkan di kitab-kitab, yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, berarti diajarkan kepada nabi-nabi, atau yang engkau simpan dalam ilmumu yang gaib, berarti ada yang disimpan. Terus gimana Pak Ustadz maksudnya memelihara? Nah, maksudnya memelihara yang panjenengan apal di masyarakat 99 tadi, menurut versi hadis ini suruh memelihara. Saya tanya, adakah dari 99 tadi Ar-Razak? Jawabannya ada. Cara memeliharanya, Mas, sampean itu baru bekerja sekian tahun kok bisa beli ini, tuku ini, tuku ini, apa? Wis alhamdulillah Pak, semuanya itu rezeki itu dimudahkan sama Allah. Jawaban begitu itu orang memelihara enggak? Termasuk yang Ar-Razak tadi. Ya, wis. Contoh yang kedua, Pak, jenengan itu sudah sepuh kok masih kuat gitu kelihatannya. Wes, alhamdulillah, walaupun saya sudah sepuh ini masih diberi kekuatan sama Allah. Memelihara enggak? Asmaul Husna yang mana yang dipelihara? Al-Qawiyu, maha memberi kekuatan. Wes, tak balik sekarang. Ini rada mikir tapi endeng-endengan kok ya. Ada enggak orang jawab begini, Mas, saya main baru bekerja sekian tahun kok iso tuku ini tuku ini. Oh, saya ini pinter Pak, cari duit. Ada orang bilang gitu? Banyak. Tak kasih contoh Pak ya, mohon maaf ya. Ini berdasarkan itu. Nabi siapa yang kaya raya itu? Sulaiman. Ditanya orang, Nabi Sulaiman kok bisa kaya? Jawabannya apa? Yang dituding siapa? Oh, ini anugerahnya Allah. Padahal Nabi Sulaiman kerja. Bukan menjawab, wah, hasil pekerjaan saya, peternakan saya itu loh banyak sekian hektar sana, sekian ribu kuda saya kok. Tapi enggak. Hadza min fadli Rabbi, ini anugerahnya Allah. Jadi Allah yang didahulukan. Itulah memelihara Asmaul Husna itu begitu yang 99 tadi. Wes, dibalik sekarang. Ada enggak orang gerombolannya Fir'aun yang kaya raya? Pakai gerombolan aja Surabayaan apa? Namanya Pak Korun. Koncane Fir'aun itu lho, Pak. Kaya enggak itu? Ditanya orang, Pak Koyur, Pak Korun kok bisa kaya? Jawabannya apa? Wah, wow. innama utituhu ala ilmin. Ini karena kepinteran saya cari duit. Podo-podo nyambat gawene, podo-podo kerja, tapi Nabi Sulaiman ditanya begitu langsung yang diagungkan itu Allah, tapi Pak Korun dirinya sendiri. Yang memelihara Asmaul Husna yang mana? Nabi Sulaiman apa Korun? Nabi Sulaiman. Makanya jenengan kalau ditanya, Pak jenengan kok sepuh masih kuat? Alhamdulillah Allah masih memberi kekuatan. Jangan dijawab begini, loh kok saya kuat sampean? Anu, tak kayak goes terus makanya kuat. Ada orang jawab begitu Pak? Jangan-jangan kita ya. Ayo jenengan ukur, bener enggak? Ada jaminan enggak dipakai goes pasti kuat? Enggak ada. Tapi boleh gitu loh maksudnya. Memelihara stamina kebugaran itu boleh, tapi tidak itu. Jadi al-qawiyunya itu Allah itu tadi. Loh, gini aja saya dan panjenengan itu keliru. Ya. Nah, begitu loh. Saya boleh selipkan di judul yang berbeda, tidak ini. Kalau tidak boleh, wabillahi taufik wal hidayah. Boleh ya? Nanti di bab yang lain Pak ya, ada tiga orang, ini hadis yang bilang itu, panjang tapi tak saya ambil intinya saja. Cacat miskin, kurang apa orang ini ya, sengsaranya kurang apa. Dan cacatnya enggak tanggung-tanggung, orang itu jijik semuanya. Ini kena penyakit kulit, ini penyakit kudis, korengen, ya, ini penyakit buta, miskin. Ringkasnya cerita, yang dua, ketiga-tiganya ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya sama, kalau pakai bahasa hadis, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Pak, sampean ini kepengen apa? Yang pertama dan kedua jawabnya begini. Ya, launun hasanun wa jildun hasanun. Saya kepengen kulit yang bagus, orang-orang tidak jijik sama saya. Yang kedua, jawabnya sya'run hasanun. Saya kepengen rambut yang bagus karena di kepalanya enggak ada rambutnya, tapi bukan seperti Deddy Corbuzier begitu, ndak ya. Korengen, jijik. Coba perhatikan jawaban yang ketiga, yang buta. Pertanyaannya sama sama malaikat itu, tapi ini beda. Apa? Ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsyiru bihin nas. Saya kepingin Allah mengembalikan mata saya, lalu saya bisa melihat orang. Tak tanya, yang jawaban tauhid yang nomor satu, yang dua apa tiga? Tiga. Lembok kita itu begitu Pak, andai kata ditakdirkan Allah sakit, Pak sampean kepingin apa? Saya kepingin mudah-mudahan Allah mengembalikan saya itu sehat. Iya toh? Karena tidak menutup kemungkinan ada orang itu sakit, sampean kepingin apa? Loro ya kepengen waras apa pengen pemane kan. Ada enggak jawab begitu? Kadang keliru. Loh, sampean katanya sakit kok cepat sembuh. Oh, dokternya rajin, Pak, makanya saya cepat waras. Ada orang jawab begitu? Loh, ini diluruskan. Tidak begitu, Mas. Sampean itu terkait dan terikat sama Allah, jawaban dengan menyebut nama Allah. Nah, ini namanya memelihara Asmaul Husna. Saya ini dulu guru Pak, 34 tahun jadi guru. Mulai dari masih muda sampai sudah tua. Ya. Nah, sekarang Ustaz, sekarang kan tua bangka. Ya. Misalkan ada murid saya yang sudah 30 tahun enggak ketemu, ngomongi Surabayaan. Pernah sih? Ternyata saya ini jek urip. Bener gak? Jangan marah Pak. Loh ini temenan itu. Tapi gak ada yang berani ngomong gitu Pak. Andai kata. Santai aja jawabnya. Oi, alhamdulillah Mas, Allah masih memberi saya hidup. Memberi Allah yang memberi. Bukan karena pakai goes, bukan karena pakai nutrisi, bukan enggak. Orang sakit itu loh ya, diagnosanya Pak Dokter sudah betul, labnya sudah akurat, dosisnya sudah benar, cara minum obat sudah benar, dietnya sudah benar. Ada jaminan orang itu sehat? Enggak, malah cepat mati itu ada kok. Ya. Ini loh orang Islam itu nyentelnya itu ke Allah semua, enggak ada yang tidak. Ini namanya memelihara al-asma'ul husna. Makanya menurut kitab ini jumlahnya itu enggak terbatas. Untuk apa? Memenuhi seluruh makhluknya Allah yang ada di dunia. Loh gitu ya Pak. Jadi enggak ada yang enggak nyentel. Binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya, matahari, bulan, bintang, bahkan manusia itu. Di dalamnya ini ada macam-macamnya itu sudah beredar di dalamnya menurut hukum dan ketentuannya Allah. Maka tidak boleh orang apa tadi mengingkari, mendustakan al-asma'ul husna. Tadi saya suruh membuka surat apa ya? Ar-Ra'du. Ada terjemahnya? Kalau enggak saya terjemahkan sendiri. Wa kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wahum yakfuruna birrahman. Di situ ada kalimat wahum yakfuruna birrahman. Wahum yakfuruna birrahman, itu titik tekannya. Ada terjemahnya? Dan demikianlah kami mengutus kepadamu Muhammad pada satu umat yang telah berlalu umat-umat sebelum kamu, supaya kamu membacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepadamu. Wahum yakfuru nabir rahman, padahal mereka mengingkari. Mengingkari siapa? Allah yang maha rahman. Kul, katakan Muhammad, huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan ar-rahman itu Rabbku, Tuhanku. Nah itu orang yang tidak ngerti. Loh Tuhanmu itu Allah ar-rahman. Karena ayat tadi potongannya saya ambil yang bagian akhir, wahum yakfuruna birrahman, padahal mereka itu mengingkari Rahman. Kul, katakan Muhammad, huwa Rabbi, Rahman itu Rabbku, Tuhanku. Nah, ayat ini ada ceritanya. Ceritanya apa? Ada perjanjian Hudaibiyah. Tahun berapa sih Mas perjanjian Hudaibiyah itu? Kalau tidak bisa dijawab, kalau perjanjian Linggarjati, enggak ada hubungannya. Perjanjian Hudaibiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah dari Madinah mau masuk kota Mekah, tapi Mekah ini masih dikuasai orang kafir. Enggak boleh begitu ya. Lalu berhenti di Hudaibiyah di situ. Nabi mengutus siapa? Utsman, supaya datang ke Mekah memberitahu. Utsman, tolong beritahu orang-orang Mekah, kita rombongan orang Islam ke Mekah ini tidak untuk berperang, tapi untuk haji dan umroh gitu loh. Tetap tidak boleh. Utsman ditahan. Ya. Lama-lama ada isu Utsman dibunuh sama orang Mekah. Karena Mekah dikuasai orang kafir, Pak. Isu Utsman dibunuh itu sampai ke Nabi. Nabi yang berhenti di Hudaibiyah itu sama para sahabatnya, ribuan sahabat itu. Umar marah-marah. Nabi, kalau Umar itu, kalau Utsman itu dibunuh, kita perang aja. Umar bin Khattab ya Pak. Ini bukan Umar Bakri. Ya. Itu loh. Nah di situ kemudian Nabi menerima perjanjian dengan orang kafir. Ini ceritanya agak panjang tapi tak potong-potong ya. Ya, Umar tanya sama Nabi, Nabi, kok kita menerima perjanjian dengan orang kafir? Bukankah kalau kita ini mati kita masuk surga, orang kafir itu masuk neraka? Iya. Maunya Umar perang saja. Tidak puas tanya Nabi, tanya Abu Bakar. Ini saya baca di Tarikh Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah. Abu Bakar, bukankah kalau kita ini mati masuk surga dan mereka itu masuk neraka? Iya. Loh kok menyerah? Kok mau berjanji dengan orang kafir? Tidak lama Nabi menerima surat Al-Fatah. Ada yang hafal ayat yang pertama? Inna fatahna laka fatham mubina. Nabi saat itu sudah dijanjikan sama orang oleh Allah bahwa nanti kami akan membukakan kota Mekah. Makanya diterima perjanjian sama Nabi. Umar enggak paham. Itu selingan ya, apanya itu ya. Sebelum diteken perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi bilang, "Uktub lamma aradan nabiyyu ayyaktuba sulha fi ghazwatil Hudaibiyah qala lil katib, uktub bismillahirrahmanirrahim." Sebelum diteken perjanjian Hudaibiyah itu Nabi merintahkan, tulis sendure bismillahirrahmanirrahim. Ada nama Allah enggak? Apa? Rahman sama? Diprotes sama orang-orang saat itu. Wa mar rahman wallahi ma adri. Siapa Rahman itu? Enggak ngerti saya itu. Fa innallaha qad arafna. Kalau Allah itu kita mengerti. Ini munafik-munafik itu loh, Pak, zaman dulu. Kalau Allah sudah mengerti, Tuhanmu kan Allah, kok Rahman segala disebut? Nah, karena belum paham. Ini ayat ini diturunkan surat Ar-Ra'd, makanya ada judul orang yang mengingkari. Itu tadi orang tadi mengingkari. Ya. Lalu Nabi ngalah. Lah orang gorong paham kok dipaksa. Nabi bilang gini, "Uktub bismika Allahumma." Ada Rahman Rahimnya? Yang terakhir tadi? Enggak ada. Dari uktub bismillahirrahmanirrahim menjadi uktub bismika Allahumma. Enggak ada Rahman Rahim. Luar biasa Nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koyok-koyok kalah sama orang kafir enggak boleh terus, tapi diterima. Iya toh? Yang kedua, ketika ada orang-orang dan sahabatnya belum faham tentang Asmaul Husna Rahman Rahim itu siapa, ya sudah ngalah. Tapi nanti lain diterang. Orang sekarang kadang-kadang enggak begitu. Kon enggak tahu sinau, makanya enggak pintar-pintar, kan begitu. Ya, Nabi enggak, Pak. Makanya betul-betul Rasulullah itu uswatun hasanah. Terakhir. Ini pakai tanya jawab ta? Biasanya enggak pakai. Pakai ya. Pakai aja sekarang, monggo kalau pakai. Kalau enggak pakai ya wabillahi taufik. Nggih, monggo kalau ada yang dibahas. Oh, enggak pakai ya? Pakai tapi enggak ada yang tanya. Nggih, Pak, monggo. Iya, persilakan. Mudah-mudahan diberi barokah ya, sama Allah panjenengan. Jangan yang ngangel-ngel, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang ditanyakan gini Ustaz, boleh enggak kita memberi nama anak-anak kita dengan nama Asmaul Husna? Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Saya beri contoh. Al-Khaliq itu nama siapa? Al-Khaliq. Nama Allah kan? Ada bayi lahir. Ponakmu mbok jenengi sapa? Khaliq, Al-Khaliq. Lah kok Khaliq? Ya becek keren. Loh itu namanya Allah itu. Wes, kalau bingung Khaliq Rahman aja. Rahman nama siapa? Itu punakmu mbok kae jeneng sapa? Rahman. Loh Rahman kan nama Allah dia. Ya bendina aja disebut uang. Boleh enggak? Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada panjenengan dan saya. Lalu umur panjang itu dipakai untuk beramal yang soleh. Nanti bab 50 membahas masalah ini yang panjenengan tanyakan tadi. Menurut kitab ini, menurut tauhid, menurut iman kita, supaya tidak menyamai nama Allah, maka depannya pakai apa? Abdurrahman. Siapa jenenge? Abdurrahman. Maksudnya ponakan saya itu hambanya Allah yang Maha Rahman. Bener gak, Pak? Sing bener dikai jeneng Rahman tok tak Abdurrahman. Abdurrahman. Salahnya di masyarakat begitu sudah besar dipanggil siapa? Rahman. Mas, kamu katanya beli sepeda. Iya, nanti disilih Rahman. Berarti disilih siapa itu? HP saya itu, Pak, Kalau nama itu ya ada yang nama Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Rahim, semua tak kasih ABD, ABD, ABD, ABD. Abdul. Orang kadang-kadang enggak telaten nih, Pak. Man Rahman, sini. Lho Rahman itu siapa? Allah lah. Lah iku sing mbok celuk iku apa? Abdurrahman. Ya celuk lengkap lho. Abdurrahman, sini. Ya gitu. Tapi itu nanti bab 50 masih lama, Pak. Ya. Kalau ngajinya terus ya sampai di situ. Gitu, Pak ya. Jadi diberi nama Abdul di depannya. Terus, nah ada tambahannya. Kalau namanya itu diberi depan itu pakai Abdul, ya. Jangan dihambakan ke yang lain-lain. Abdul Ka'bah, jangan. Karena Ka'bah itu bukan Asmaul Husna. Abdul Umar, jangan. Tidak boleh. Tapi Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Khalik, ya. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam syahadat disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan terjemahannya aku bersaksi. Yang saya tanyakan, bersaksi itu yang dimisalkan itu apa, Pak Ustaz? Tolong penjelasannya. Aku bersaksi, sedangkan kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saksi yang dimaksud dalam kalimat tersebut apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pakai bahasa Indonesia bersaksi, kamu menyaksikan sendiri enggak? Iya, saya ini tahu sendiri menyaksikan. Dalam muhadasa, omongan bahasa Indonesia. Tapi syahida yashhad itu maknanya bersaksi. Bahasa Arab lalu bahasa Indonesia diterjemahkan begitu. Kalau bahasa Arab syahida yashhadu asyahid itu saksi, maknanya tidak harus tahu sendiri. Maknanya apa? Yakin, percaya. Mohon maaf ya, itu mungkin sebagian omongannya, mohon maaf, orang yang niatnya guyon gitu. Tapi tidak boleh kalimat syahadat dipakai guyon. Aku bersaksi, kapan kamu menyaksikan ada nabi? Kan begitu kan? Jenengan digitukan, saya digitukan sama orang. Jenengan kasih penjelasan, enggak begitu, Mas. Memang bersaksi dalam bahasa Indonesia itu menyaksikan tahu dengan mata kepala sendiri. Tapi ini bahasa Arab. Dari kalimat syahidah yashhadu asyahid, menyaksikan, maknanya tidak harus dengan mata kepala. Tapi maknanya berkeyakinan dalam iman kita bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasulnya Allah, dan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Itu anu, Pak, maunya. Kalau guyon ya enggak boleh gitu loh. Tapi kalau mau merendahkan ya, tambah tidak boleh. Atau maksudnya ngenyek wong Islam itu malah enggak boleh. Ayo, kapan kamu menyaksikan? Makanya enggak perlu percaya kalau Muhammad itu ada, wong kamu enggak menyaksikan kok. Nah, kan begitu kan? Eh? Orang tarekat. Waduh. Nah, ini. Wah, ini saya boleh panjang ini nanti kalau saya terangkan tarekat itu. Asar. Sampai enggak apa-apa sebenarnya. Enggak apa-apa ya. Saya kasihan sama lama-lama. Enggak apa-apa ya. Dibalik, apa saya enggak kasihan saya ta? Nah. Mudah-mudahan dapat ilmu, diberi barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Memang itu loh, Pak. Saya kasih perbandingan. Ada istilah orang Islam, perbandingan ini bukan jawab ini dia. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib bagi kita itu untuk mengerti empat hal. Al-ula al-ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah. Definisinya mengerti tentang Allah antara ma'rif, orang-orang ma'rifat, tariqat dengan ini beda. Kita itu sudah ma'rifat sama Allah. Sahabat dulu pernah begitu enggak? Kalau enggak ya jangan, pakai yang diajarkan oleh para ulama dan para sahabat saja. Mengerti tentang Allah maksudnya gimana? Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, dan Allah itu yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah itu yang tidak membiarkan kita begitu saja. Ini maksudnya mengerti Allah pakai dalil. Dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Jangan-jangan makrifat tentang Allah itu tak, saya ini dekat sama Allah, bisa melihat Allah. Saking dekatnya maka saya enggak perlu sholat. Lama-lama bisa begitu nanti. Benar Pak? Loh mantuk, iya kan. Itu tidak dari ajaran ahli sunnah yang di sini itu. Bisa keliru Pak. Makanya kita itu harus beragama ketika kata surat At-Taubah ayat 100 supaya kita mengikuti orang-orang muhajirin dan orang-orang apa? Ansor, as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam ya. Minal muhajirina wal ansor, terdiri daripada orang muhajirin dan ansor. Mereka itu agamanya jauh lebih bagus dari orang sekarang. Betul Pak ya? Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang yang mengikuti mereka hidup zaman kapan saja kalau beragamanya itu seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat muhajirin dan ansor, itu yang akan disiapkan Allah surga. Wallahu a'lam. Ya enggak mungkin sampai asar itu Pak ya. Tapi bisa baca-baca sendiri, download ini dan sebagainya, mendengarkan di internet. Tapi jangan semua diiyakan kayak itu tadi. Ya. Itu betul menohok itu Pak. Kapan kamu menyaksikan? Lama-lama bisa menjauhkan kita dari ajaran agama kita nantinya. Nah, begitu aja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.